وعلى رب. Tadi sempat diumumkan Pak Joko. Insya Allah orangnya juga begitu. Insya Allah. Yang paling penting semangatnya. Tadi sempat diumumkan setelah salat isya ada sedikit sesi tanya jawab, tapi nampaknya bukan tanya jawab ini. Tanya jawab itu sesuatu yang bebannya berat sekali. Dulu saja di zaman sahabat dan para ulama setelahnya, kalau ditanya itu nggak mau jawab. Mempersilakan yang sebelah kanan ya, muter sampai kembali lagi. Kenapa? Apalagi kalau kaitannya tentang agama, itu beban serta tanggung jawabnya berat bagi mereka yang paham. Kenapa? Karena apapun jawaban kita itu harus bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Karena setiap kali kita menjawab atau berbicara tentang agama, posisi kita adalah berbicara atas nama Allah dan atas nama Rasulullah. Berlanjut kepada apakah jawaban kita memang sesuai dengan ketentuan dari Allah? Apakah memang benar isi pembicaraan kita memang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Oleh sebab itu di dalam Islam kita diajarkan melalui sebuah ayat Al-Qur'an, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Dalam surat Al-Isra Allah menyatakan jangan mengucapkan, melakukan apapun ma laisa laka bihi ilm, sementara engkau sendiri tidak punya ilmu yang pasti tentangnya. Yang dimaksud tidak memiliki ilmu adalah tidak mengetahui dasar hukumnya. Kenapa? Sungguh pendengaran kita, hati, penglihatan, semua itu harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi memang berbicara atas nama Islam itu tidak mudah. Dosa besar ketika kita menetapkan sebuah hukum atau kita menyatakan sesuatu lalu dinisbatkan kepada Islam sementara tidak ada dasarnya. Dalam bahasa kita tidak ada dalilnya. Itu berat. Allah dalam surat Al-An'am ketika menyebutkan rangkaian dosa. Dosa yang terbesar justru wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Dosa yang terbesar itu adalah ketika kalian mengucapkan, menyampaikan sesuatu yang kalian sendiri tidak mengerti ilmunya, enggak paham. Tidak memahami dasar hukumnya itu apa. Ketika kita menyatakan halal, apa dasarnya? Pada saat kita menyatakan haram, apa sumber hukumnya? Saat kita mengatakan ini wajib, ini makruh, ini sunnah, apa alasan kita? Apa alasan kita? Di akhir zaman, seperti zaman kita ini, sebenarnya telah digambarkan secara utuh oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang keberadaan orang-orang yang terlalu berani atau dalam kutip lancang, nekat berbicara tentang Islam sementara dia sendiri tidak begitu paham tentang apa yang dia sampaikan. Mohon maaf, mudah-mudahan tidak tersinggung. Sebagai contoh, ketika bulan Ramadan tiba, para penceramah dadakan dengan percaya diri itu naik di atas mimbar, membacakan ayat, menyampaikan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara dia sendiri tidak paham, atau dia sendiri tidak mengamalkannya. Ini berat. Penceramah-penceramah dadakan ini sudah digambarkan secara utuh oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akibat dan dampak buruknya, apa yang akan terjadi. Nabi mengatakan innallaha la yantazi'ul ilma intiza'an yantazi'uh walakin biqabdil ulama hatta idza lam yubqi 'aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftau bighairi 'ilmin fadhallu wa adhallu. Ini sudah digambarkan secara utuh oleh Nabi kondisi akhir zaman. Nabi mengatakan Allah itu sesungguhnya tidak akan mencabut ilmu dari atas muka bumi ini sekaligus hilang semuanya tanpa tersisa. Akan tetapi ilmu akan hilang dengan perantara wafatnya para ulama. Apabila para ulama sudah meninggal dunia, ittakhadhanna suru'usan juhala, maka orang-orang sudah mulai berpikir, siapa ya yang akan kita angkat sebagai tokoh, tokoh agama? Oh, A, B, C, D. Padahal A, B, C, D ini tidak ngerti dan tidak paham tentang agama. Tapi karena diangkat, ditokohkan, dan dia sendiri memang tidak punya pengetahuan yang cukup tentang agama, dia akhirnya berani memposisikan diri. Iya, saya siap melaksanakan amanat yang diberikan oleh warga, oleh masyarakat. Saya akan memimpin. Akhirnya apa yang terjadi? Fasu'ilu. Dalam kondisi dan posisi mereka sebagai seorang yang ditokohkan, mereka akan menjadi sumber rujukan, ditanya. Kalau gini apa, gini apa, gini apa. Fa'aftau bighairi ilmin. Akhirnya mereka berfatwa, menjawab tanpa berdasarkan ilmu. Fadallu wa adallu. Mereka sesat dan menyesatkan orang. Mereka sesat menyesatkan diri. Ini sudah digambarkan secara utuh oleh Nabi SAW. Ini para penceramah dadakan. Hati ini sakit. Kalau misalkan mendengar seorang penceramah dadakan menyebutkan sebuah untaian kata yang dikatakan sebagai sabda Nabi SAW. Padahal bukan sabda Nabi. Hadis palsu. Sakit gitu ya. Sekarang bagaimana perasaan Anda? Misalkan Anda, ada ucapan begini-begini. Katanya yang mengucapkan Dr. Kauthar. Padahal Dr. Kauthar gak pernah mengucapkan ya. Sama sekali. Ini namanya apa? Berbohong. Apalagi atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Utlubul ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Rasulullah mengajak kita untuk belajar-belajar walaupun harus mencari ilmu ke negeri Cina. Kenapa negeri Cina yang disebutkan? Karena saat itu peradaban negeri Cina sudah lebih maju daripada negara Arab. Subhanallah. Ini dikatakan sabda Nabi. Kapan Nabi mensabdakannya? Siapa yang meriwayatkannya? Coba buktikan kalau memang ini ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Buktikan. Jangan sampai kita terkena ancaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Hadis sahih riwayat Muslim. Barang siapa berdusta atas namaku, silahkan dia persiapkan tempat duduknya dari api neraka. Nah, maka nggak boleh sembarangan. Apalagi alasannya ini karena jadwal penceramah kosong, maka saya memberanikan diri di hadapan Bapak Ibu jamaah sholat isya semua. Saya sendiri baru belajar. Ya kalau sendiri baru belajar ya jangan beranikan diri di depan orang banyak berbicara tentang Islam. Faham kadar diri, duduk lebih baik diam. Daripada kosong, lebih baik kosong. Lebih baik setelah sholat isya langsung tarawih daripada mempersilakan orang yang mohon maaf baca ayatnya aja belepotan. Nah, tersinggung ya tersinggung, marah ya marah, tapi kebenaran harus disampaikan. Katakan dan sampaikan kebenaran walaupun itu pahit. Memang pahit kita menyampaikan kebenaran seperti ini. Tapi mohon maaf, membaca ayat Al-Quran saja belum benar. Lalu apa yang kita jadikan alasan untuk kemudian memberanikan diri berbicara di depan orang, mengutip dan menukil ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran itu beda harokat sudah beda arti. Beda harokat sudah beda arti. Yang lebih parahnya lagi, apabila sudah beda harokat, beda arti, artinya bertolak belakang. Ini luar biasa. Kesalahan fatal kan ya? Kesalahan fatal. Nah, ini firman Allah, jangan diubah-ubah lah, walaupun harokat dan sukunnya. Nah, tidak membaca ayat dengan lengkap, man jadi min, min jadi mun, misalkan. Ini sudah beda arti. Man itu yang, min itu dari. Sudah beda. Salah satu artinya seperti itu. Dari sekian banyak arti. Nah, sudahlah. Kalau memang tidak memiliki kompetensi, tidak ada kemampuan, bukan kapasitasnya berbicara tentang agama, lebih baik diam. Menjadi pendengar. Nah, ada pengalaman. Seorang murabbi di sebuah kampus sudah cukup lama memimpin beberapa halaqah-halaqah tarbiyah. Suatu saat orang itu mengikuti kajian kitab Bulughul Maram karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Pembahasannya tentang tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan dijelaskan secara rinci. Bertakbir, mengangkat tangan itu dasar hukumnya ini. Nah, membaca Al-Fatihah itu dasar hukumnya demikian. Cara meletakkan tangan dasar hukumnya ini. Jadi setiap hukum dan gerakan atau bacaan di dalam sholat itu disebutkan dasar hukumnya ini. Sabda Nabi, hadis Nabi, sahih, hasan, dikatakan ulama kuat, bisa dijadikan hujjah. Selesai kajian, dia baru sadar. Astaghfirullah. Katanya. Kenapa? Selama ini ternyata saya bodoh. Saya diangkat sebagai seorang murabbi, memimpin dan membimbing. Saya sendiri gak paham tentang Islam. Dia baru sadar, kalau sudah jadwalnya mentarbiyah, semalaman suntuk gak tidur. Membuka sekian banyak buku, referensi, dikumpulkan, dicatat, ditulis, dihafal, ulang-ulang. Memaksakan diri. Nah, memaksakan diri. Akhirnya sumber referensi apapun dia ambil, asalkan tulisannya Islam, judulnya Islam, dia tidak paham penulisnya siapa. Kadar dan kapasitas dia sebagai seorang penulis itu bagaimana. Nah, akhirnya dia sadar, oh iya, akhirnya ditinggalkan tarbiyah itu. Orang-orang yang tarbiyah ditinggalkan semua. Kenapa? Lawang dia sendiri gak paham tentang Islam. Masih perlu untuk belajar. Kenapa dia kemudian mau dan memberanikan diri untuk membimbing orang lain. Subhanallah. Itu sebagai salah satu contoh. Nah, maka memang ini yang mungkin bisa menjadi salah satu refleksi untuk kita selama ini. Nah, ketika kita berbicara tentang Islam, itu memang bebannya berat. Tidak ringan. Karena kita berbicara atas nama Allah dan atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, satu contoh kasus. Beberapa bulan yang lalu ada seorang, ya katakanlah tetangga. Tetangga itu meminta restu untuk menikah. Tapi ternyata sudah menjadi omongan masyarakat. Dari tetangga-tetangga dekat sampai Pak RT sudah. Yang dinikahi ternyata mahramnya sendiri. Yang akan dinikahi mahramnya sendiri. Jadi alur keluarganya itu keponakan tapi beda ibu. Si A menikah. Punya istri dua. B dan C. Paham sampai di sini? Si A menikah, punya istri dua. A dan B. Oh, B dan C. Si A menikah dengan dua istri, si B dan C. Paham ya sampai sini ya? Tiap istri punya anak. Si B punya anak, si C punya anak. Si B punya beberapa anak. Katakan anaknya X itu perempuan. Ya. Si C juga punya beberapa anak. Punya anak laki-laki. Katakan Y. Begitu ya. Dari si X tadi, lahirlah beberapa anak. Salah satunya seorang putri. Paham sampai sini? Atau masih terlalu jelimet? Gampang ya? Banget. Gampang banget. Si A menikah dengan B dan C. B punya anak, salah satunya X. Putra atau putri? Putri. Si C punya beberapa putra, beberapa anak, salah satunya Y. Putra atau putri? Putra. Si X ini punya anak, putri. Jadi yang ingin dinikahi putri dari si X ini. Statusnya apa sebenarnya ini? Statusnya apa sebenarnya? Keponakan ya? Ini kan omnya ya? Om tetapi beda, beda ibu. Ini ngotot mau menikah. Ingin dinikahi. Tetangga-tetangga diundang, semua diundang. Sudah, siap ke KUA. Sudah siap ke KUA. Hari itu berangkat ke KUA. Tapi oleh KUA ditolak. Kan KUA itu kan periksa surat-suratnya, siapa walinya. Kan kan akhirnya ketahuan. Ini masih keluarga. Urut-urut, ternyata apa? Ternyata paman sama keponakan ini ketemunya sudah tua, baru ketemu, dan istilahnya saling suka, dan si laki-laki ini yang ngotot ingin menikahi keponakannya ini karena mendapatkan fatwa dari salah satu tokoh masyarakat di sana. Kalau statusnya seperti itu, boleh dinikahi. Kenapa? Sudah beda ibu. Ini salah satu contoh fatal. Ketika orang berbicara ngawur. Ini hukum loh ini. Kalau misalkan dilangsungkan, apa yang terjadi? Pernikahan ini tidak sah. Yang dinikahi adalah keponakannya sendiri. Tapi kenapa dia ngotot? Padahal sudah kakaknya memberikan nasihat. Tetangganya memberikan masukan. Teman-temannya juga sudah mengingatkan. Tapi dia berpegang dengan ucapan salah seorang tokoh masyarakat. Orang popo, gak apa-apa. Boleh dinikahi. Karena statusnya sudah beda apa? Ibu. Sementara dalam Islam boleh gak dinikahi ini? Boleh gak? Gak boleh, satu bapak kok. Istilahnya satu mbah kan ya. Ini sudah paman, walaupun beda ibu. Tapi satu darah ini. Dari bapaknya ini. Subhanallah. Ini contoh kasus nyata. Ketika orang berbicara itu tidak berdasarkan agama Islam. Ada seorang beberapa waktu yang lalu, hari Ahad kemarin. Iya. Hari Rabu kemarin. Ada rombongan datang dari Jawa Timur, datang ke rumah berkunjung. Salah satu tamu ini penuh tato ini. Tapi udah pakai jenggot sudah. Taubat. Kelihatan masih tatonya sini. Saya masih ingat bagian sini. Itu gambarnya Garuda. Kelihatan, Mas, banyak sekali tato itu. Ternyata preman bertobat. Kata dia, "Ustaz, saya ini sudah hidup ini sudah enggak berguna sekian puluh tahun." Bahasa dia ini ya. Saya nukilkan sedikit. "Saya ini sudah berapa tahun jadi anjingnya bupati." Bahasa dia, "Kenapa?" Suruh ini terus kan gitu ya. Terus pokoknya bagian sampai apa membunuh apa is kehidupan preman lah. Nah, gitu. Tapi ternyata di tengah masyarakat jadi kami tua itu ya perangkat desa. Terus saya tanya, "Pak, sebabnya panjenengan tertarik untuk belajar Islam itu kenapa?" "Ya ada warga saya itu aneh, nggak ikut yasinan, nggak ikut tahlilan." Ya saya kan akhirnya tanya sama dia, "Kok gak ikut tahlilan Mas Warsito? Ya gak ada tuntunannya dari Kanjeng Nabi kok, Pak." "Apa ya iya. Sementara saya sebagai perangkat desa ingin menyatukan persepsi dari semua masyarakat." Nah, akhirnya kata beliau, "Saya usul kepada warga yang biasa ikut yasinan. Ini kalau kita yasinan toh, gak ada manfaatnya. Bagaimana kalau setelah acara yasinan, kiai yang kita undang itu, ada forum tanya jawab." Ya, sudah siap. Pertemuan pertama tanya jawabnya terus tanya jawabnya. Tapi kata beliau ini pertanyaannya kok jawabannya kok ngawur ya, kok nggak ada asal-asalan saksai. Terus saya kejar. Contohnya, jadi di masyarakat kami itu kan muncul apa fenomena baru kumpul kebo berzina, pasangan muda-mudi, janda duda. Lalu saya sebagai perangkat desa tanya, "Pak, ini hukumnya gimana Pak Yai?" "Boleh, gak apa-apa." "Lu kok boleh?" "Ya asalkan orang tuanya mengizinkan gak apa-apa." Iki agama Islam kiai yang dianggap dihormati. Begini jawabannya. Artinya fitrah manusia saja tidak membenarkan. Akal sehat kita gak akan bisa menerima kalau alasannya seperti itu. Nah, lama-lama, akhirnya Pak kiainya ini yang kemudian mundur dengan teratur. Kenapa? Ditanya terus bingung kan ya. Jawabannya ngawur, gak ada ilmunya memang. Hilang. Kan itu. Sampai akhirnya beliau yang mengusulkan gimana? Kalau misalkan kita undang seseorang yang bisa membimbing kita dengan benar, ya setuju, warga setuju. Ada usulan, warganya diam semua karena nggak punya kenalan. Baru beliau ini bilang, gimana kalau kita undang? Akhirnya yang diundang Ustaz Rifai dari Ngawi. Udah, sampai sekarang alhamdulillah pengajian itu berjalan. Ini contoh. Contoh. Orang-orang yang ngawur berbicara atas nama Islam itu ya. Bicara halal, haram, halal, haram, halal, haram. Selamanya rokok itu halal. Gimana sih? Rokok kok halal? Rokok itu haram, fatwa ulama. Makruh. Ya katakan makruh. Makruh itu artinya apa? Lebih baik ditinggalkan atau lebih baik dilakukan? Kan gitu. Makruh kok prakteknya wajib. Nek orang rokok ora enak. Kan gitu ya. Makruh keyakinannya tapi prakteknya wajib. Prakteknya wajib. Kalau enggak ngerokok enggak pas. Padahal makruh ini saya yakin makruh. Makruh kok prakteknya wajib. Makruh itu enggak sama sekali enggak ditinggalkan itu. Apalagi haram. Nah, ayatnya jelas, hadisnya jelas. Mengganggu kesehatan, mengganggu orang lain. Rokok pasif itu kan lebih banyak apa namanya dampak negatif yang dirasakan daripada perokok aktifnya, kan begitu ya. Pemerintah sendiri mengakui biaya yang dikeluarkan untuk merawat pasien karena akibat asap rokok itu lebih biaya yang dikeluarkan lebih besar daripada pajak yang diterima negara dari perusahaan-perusahaan rokok. Begitu dokter? Dokter Arif? Kan gitu. Itu pernyataan resmi dari pemerintah loh. Rehabilitasi mereka yang perawatan, pengobatan mereka yang terkena penyakit akibat rokok itu. Biaya yang dikeluarkan jauh lebih besar daripada pajak yang dihasilkan dari perusahaan-perusahaan rokok semacam itu. Nah, ini kenapa orang berbicara ngawur itu atas nama Islam. Ini boleh halal, haram, halal, haram. Jadi memang forum tanya jawab itu berat, Mas Abang. Jadinya seperti ini saja, tambahannya sedikit. Tapi kalau misalkan mau sharing, boleh. Monggo, ada satu dua hal yang terkait dengan tema ini, monggo. Mau Pak Mul? Sharing aja bahasanya. Tapi jangan dicari-cari. Iya. Jadi memang ada beberapa hal yang bisa kita jadikan sebagai sebagai alat ukur untuk memilih manakah pemahaman yang benar tentang Islam itu. Manakah pemahaman yang benar tentang Islam? Pemahaman yang benar tentang Islam itu adalah pemahaman yang selalu dikembalikan, dirujukkan. Referensi utama adalah Al-Quran, Kitab Suci, dan Hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita mendengar atau menemukan pemahaman yang selalu dikembalikan kepada kelompoknya, organisasi, tokoh tertentu, jangan percaya, itu pemahaman itu pasti salah. Misalkan, menurut organisasi kami, menurut presiden kami, menurut ADART kami, menurut ini, menyebutkan lembaganya, menurut Pak ini, menurut Ustadz ini sudah tidak benar pemahaman. Mohon maaf sebagai contoh ya. Karena saya juga berasal dari mereka. Keluarga saya itu keluarga Muhammadiyah. Sebagai contoh ini. Keluarga saya itu keluarga Muhammadiyah. Bahkan simbah-simbah saya termasuk pendiri Muhammadiyah. Tapi coba lihat prakteknya. Sedikit-sedikit menurut Muhammadiyah. Menurut Muhammadiyah. Ini sebagai salah satu contoh saja. Untuk semua organisasi yang ada. Ketika hal ini sudah menurut kelompoknya, menurut organisasinya sudah. Ini gak mungkin pemahamannya benar. Tetapi ketika orang berbicara tentang Islam menurut Al-Quran demikian, menurut hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti ini. Ini sudah menjadi alat ukur, oh ini insya Allah benar. Tetapi jangan lupakan poin yang berikutnya. Poin yang berikutnya adalah pemahaman siapa. Al-Quran memang benar ada. Hadis Nabi pun seperti itu ada. Tetapi berdasarkan pemahamannya siapa? Setiap orang yang mendakwahkan, berdakwah itu, pemahaman dan pemikiran dia, itu selalu menyatakan dialah yang paling benar. Kenapa? Ada dalilnya, Al-Quran, hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kaum teroris saja mereka menganggap kegiatan dan aktivitas mereka benar. Bahkan mereka meyakininya sebagai aksi jihad fisabilillah. Itu para teroris. Nah, ketika ditanya kenapa seperti itu? Nah, latihan militer, membunuh aparat keamanan, kan gitu ya, membunuh orang asing, meledakkan bom, melakukan tindakan anarkis. Ditanya kok seperti itu? Ya ini Islam. Karena Allah berfirman, waqtuluhum haitsu tsaqiftumuhum. Bunuh mereka dimanapun kalian temui mereka. Wah, ayat loh dalam Al-Quran. Allah berfirman, waqatiluhum hatta la takuna fitnah. Perangi mereka. Ini lihat, Allah dalam Al-Quran memerintahkan kita untuk memerangi orang-orang kafir. Untuk membunuh mereka dimanapun kita berada. Ya subhanallah, ayatnya benar dalam Al-Quran. Tapi menurut pemahaman siapa? Pemahaman Anda, pemahaman kamu, pemahaman pemimpin kamu, atau pemahaman siapa? Seperti itukah ulama memahaminya? Nah ini poin penting yang jangan sampai terlewatkan dan tersisakan. Ketika ada orang, ayatnya begini, ya pemahamannya siapa? Hadis Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan demikian, ya pemahamannya siapa? Pemahaman kamu? Atau pemahaman ulama dari zaman sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in atau yang datang setelah mereka dan mengikuti mereka dengan baik. Mereka mengatakan mengkafirkan pemerintah Indonesia dengan seluruh aparat yang ada di dalamnya. Kafir semua. Kenapa? Karena pemerintah Indonesia tidak berhukum dengan hukum Islam. Yang jadikan dasar hukum adalah Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Beserta sila dan butirnya. Kan itu. Sementara Allah berfirman, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Barang siapa tidak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan, dia kafir. Kafir berarti. Nah, Joko Widodo kafir, Yusuf Kala kafir, Panglima TNI Muldoko kafir, sampai ada tantangan dari anggota ISIS katanya. Nah, itu cuma cari perhatian aja dia. Jangan dianggap itu enggak punya kekuatan sama sekali. Itu dari sebuah ketidakbisaan. Kan gitu. Kalau memang berani ngapain jauh-jauh ke Suriah? Datangin aja rumahnya Panglima TNI Muldoko. Nantang-nantang dari jauh. Penakut kan itu. Nah, datangi rumahnya TNI Muldoko. Kalau perlu diadang dari depan kantornya. Diajak gelut. Kalau berani. Itu cuma cari perhatian aja. Caper. Makanya saya heran kok sampai diberitakan di blow up di nasional. Aduh, senang dia. Senang, orang seperti ini senang kalau misalkan jadi pusat perhatian, jadi bahan berita di media massa, senang dia. Wah, ada rasa bangganya. Wah, wah. Iya, sungguh. Sungguh. Itu mungkin selalu buka YouTube dia orangnya. Lihat, yang lihat sudah 1000 kali. Padahal yang 300 kali dia. Cuma caper aja. Caper. Faulaika humul kafirun. Kafir mereka semua. Pertanyaannya, pemahaman siapa Anda seperti itu? Nah, pemahaman siapa Anda seperti itu? Nah, saya, kita maksudnya, coba kita kembalikan kepada pemahaman sahabat, orang yang paling mengerti tentang Islam. Para sahabat generasi yang menyaksikan secara langsung ajaran-ajaran Nabi Muhammad SAW. Ahli tafsir, nomor satu. Sepanjang sejarah. Sahabat yang memang didoakan oleh Nabi menjadi ahli tafsir. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma ternyata tidak memahami seperti yang mereka pahami. Ibnu Abbas mengatakan kufrun duna kufrin. Yang dimaksud kafir di dalam ayat ini adalah kekafiran, tetapi statusnya masih di bawah kekafiran besar. Kafir kecil. Tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Dia memang melakukan perbuatan salah, perbuatan dosa, perbuatan maksiat, karena tidak berhukum dengan hukum Allah, tetapi tidak menjadikannya keluar dari Islam. Apalagi pemerintah kita, alhamdulillah, mereka muslimin. yang muslim. Nah, muslimin. Pemerintah kita adalah pemerintah muslim. Nah, pemerintah kita, presiden kita Joko Widodo, wakil presiden kita Yusuf Kala, panglima TNI-nya, semua ya. Alhamdulillah. Nah, mereka muslim, salat mengerjakan, zakat mengerjakan, puasa mengerjakan, haji mengerjakan. Nah, memberikan kebebasan untuk umat Islam menyemarakkan syiar-syiar mereka. Nah, tidak ada larangan sholat berjamaah di sini, kan gitu. Satu RT punya satu masjid boleh, satu masjid punya lima corong, lima toa itu juga silahkan. Dari jam 3 diputar murotal juga nggak ada yang protes. Nah, tapi jangan mengganggu orang seperti itu. Tapi yang saya maksud, pemerintah memiliki perhatian besar. Fasilitas umum setiap kantor harus memiliki musola. Kalau bisa masjid, masjid. Kurang apa lagi? Nah, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan kepada para sahabat akan muncul nanti sepeninggalku para penguasa, para pemimpin, pemerintah, nah, pemerintah, hati mereka seperti hati syaitan, mereka berbicara seperti bahasa kita, jahatnya luar biasa. Sampai Nabi mengatakan hati mereka seperti hatinya syaitan, jahat, jahatnya luar biasa. Sahabat mengatakan, ya Rasulullah, boleh gak kami perangi mereka? Karena para sahabat ini kan orang yang paling semangat amar ma'ruf nahi mungkar. Begitu ya. Sahabat Nabi itu orang yang paling semangat untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Gak ada apa-apanya para teroris itu semangat untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Alasannya mereka kan amar ma'ruf nahi mungkar. Melihat kemungkaran diubah, meningkat kemungkaran dilawan. Pemerintahnya dikafirkan, pemerintahnya dirorong. Ini sahabat Nabi. Bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam, boleh gak? Afalanu nabidhuhum bisayf. Ya Rasulullah, boleh enggak kita lawan dengan pedang, dengan kekerasan? Nabi mengatakan, la ma aqamu fikumus shalah. Tidak boleh menentang pemerintah, sejahat apapun mereka, sezalim bagaimanapun mereka, selama mereka masih menegakkan salat di tengah-tengah kalian. Ulama mengatakan yang dimaksud menegakkan salat ini mengizinkan kaum muslimin melaksanakan salat. Satu. Yang kedua, mereka sendiri yang melaksanakan salat. Alhamdulillah. Ini yang para teroris, mereka gak percaya. Oh, itu kan politik aja. Sholatnya sholat munafik, biar dilihat orang. Tahu dari mana Anda isi hati mereka. Kita diperintahkan hanya untuk menilai dari sisi zahirnya. Alhamdulillah, bapak-bapak kita di pemerintahan, yang muslim di antara mereka. Sholat ya sholat, puasa ya puasa, zakat ya zakat, ada kesempatan umrah, haji-haji dan umrah, sedekah, dan seterusnya. Alhamdulillah. Ini sebagai salah satu contoh saja. Bahwa setiap orang yang mengaku kembali kepada Al-Quran dan Sunnah harus diuji pemahaman dia tentang Al-Quran dan Sunnah Nabi. Adakah pemahaman yang benar ataukah tidak? Berdasarkan pemahaman siapa? Pemahaman kelompok dia? Pemahaman kelompok dia? Ataukah pemahaman siapa? Hadis-hadis bai'at yang disebutkan tadi sering digunakan untuk komersialisasi dakwah. Sebagai contoh, LDII. Demikian juga kaum Khawarij. Demikian juga Islam Jamaah. Atau apapun namanya itu. Mereka menggunakan hadis-hadis ini untuk menekan pengikutnya. Nah, rata-rata kelompok-kelompok seperti ini mengatakan, pokoknya jangan mau dengarkan kelompok yang lain. Kan gitu. Ini, gak boleh. Diem. Pokoknya harus ikut dengan pimpinan. Baiat kepada pimpinan. Lah, para ulama memahami baiat yang dimaksud itu baiat siapa? Ternyata para ulama memahami bahwasanya bayat yang dimaksud adalah bayat kepada pemimpin al-a'zam, pemimpin yang tertinggi. Bukan tiap daerah punya pemimpin bayat sendiri, tiap kelompok punya bayat sendiri. Tidak ada pemahaman ulama seperti itu, kecuali pemahaman mereka sendiri. Itu hanya untuk disalahgunakan untuk membelenggu, ya, mengikat para pengikutnya untuk tidak lari kemana-mana. Setelah itu diwajibkan untuk setor tiap bulan. 2,5%, 5%, 10% diwajibkan. Kalau enggak, dapat sanksi, dapat hukuman, dikafirkan. LDII itu, subhanallah, kita selama ini ternyata mendengar tiap bulan diwajibkan menyetor 10%. Ternyata tidak 10%, 25%. 10% itu hanya untuk pimpinan pusat. Untuk kegiatan daerah ternyata dihitung-hitung sampai 25%. Sampai 25%. Nah, selama punya pekerjaan harus setor tiap bulan. Tukang becak tetap semua. Maka alhamdulillah saat ini pengikut mereka semakin hari semakin turun drastis. Nah, dan secara resmi Amir LDII menyatakan Salafi sebagai musuh paling besar. Karena setiap cabang LDII anggotanya berkurang karena terkena pengaruh Salafi. Ya jelas, karena kajian-kajian Salaf itu tujuannya mencerdaskan umat, bukan membodoh-bodohi umat. Nah, kajian-kajian Salaf itu menginginkan agar umat itu sama-sama pintar dan cerdas. Nah, kalau sama-sama pintar dan cerdas kan tugas para ustadz ringan. Kan gitu, enggak jadi beban. Dikit-dikit ditanya, dikit-dikit ditanya. Kalau semuanya jadi pintar kan sudah, alhamdulillah. Kan gitu. Ini enggak dibodoh-bodohin, biar apa? Gitu tadi. Kembali kepada pimpinannya. Nah, maka itu tidak benar baiat-baiat seperti itu. Ditakut-takuti, alhamdulillah baiat yang dilakukan sejak zaman sahabat sampai para raja setelahnya itu bukan dalam bentuk tiap orang mendatangi khalifah membaiat pegang tangannya. Ketika Abu Bakar As-Siddiq dibaiat sebagai khalifah pengganti Nabi, apa setiap orang Islam dari Yaman sampai Mesir, dari Irak sampai tanah Arab semuanya datang ke Madinah berbondong-bondong baiat, baiat, baiat? Kan enggak kan? Cukup perwakilan sahabat-sahabat yang ada. Nah, cukup. Umar bin Khattab menjadi khalifah, diangkat. Apakah semua orang Islam dari seluruh penjuru datang ke Madinah menyatakan baiatnya? Tidak. Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, kemudian para pemimpin setelahnya, mereka yang dibaiat, cukup sebagai perwakilan adalah tokoh-tokohnya. Itu sudah representasi dari umat Islam. Tapi mereka meyakini baiat itu harus satu-satu. Orang Khawarij, orang teroris seperti itu. MTA pun ternyata sama juga, ada baiatnya. MTA, Majelis Tafsir Al-Quran di Solo itu ternyata ada baiatnya juga. Suruh baca teks. Nah, tapi teks itu nggak boleh dibawa pulang. Nggak boleh dibawa pulang, nggak boleh difoto, nggak apa-apa. Ya, hanya dibaca saat baiat saja. Di tempat yang remang-remang, gelap-gelap. Menyatakan ketaatannya kepada pimpinan, kepada aturan, subhanallah. Ini yang disebut dengan hizbiyah. Yang disebut dengan hizbiyah, bergolong-golongan dan berkelompok-kelompok itu seperti ini. Nah, kepatuhan dan ketaatannya kepada selain Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, harus taat pada pimpinan. Gak ada. Nah, keharusan untuk taat kepada pimpinan salah dan benar. Kita di dalam Islam itu kepatuhannya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kepatuhan dan ketaatan kita kepada pimpinan, selama pimpinan itu tidak apa namanya, tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Alaihi Shallallahu Wasallam. Tetapi ketika bertentangan dengan sunnah Nabi atau ayat Al-Quran, maka la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kita kepada makhluk kalau dia bermaksiat dan durhaka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini insya Allah sebagai tolak ukur. Begitu Pak Mul. Yang diuji. Sekarang bukti. Intinya itu pembuktian. Intinya itu ada pembuktian. Setiap orang yang mengaku Al-Quran, sunnah, Al-Quran, sunnah, Al-Quran, sunnah. Lah bukti dia bagaimana? Saya pernah mendengar seorang penceramah Jumat. Nah, sehingga di suatu masjid penceramah Jumat ya, yang itu wah luar biasa berapi-api, orang Hizbut Tahrir ternyata. Wah, khilafah Islamiyah cerita. Di zaman Nabi, perempuan itu menjaga auratnya. Bahkan ada ulama mengatakan apa harus menggunakan cadar segala macam. Bojone istrinya ternyata di rumah sendiri pakai celana pendek. Pakai celana pendek. Ternyata jilbab aja enggak. Astagfirullahaladzim. Berapi-api menggebu-gebu singa podium. Kan gitu ya. Mengaum. Menyatakan keras seperti itu sampai apa namanya? Orang mendengarkan itu sampai wah. Tapi ternyata dia sendiri tidak. Itu juga menjadi tolak ukur. Praktek kesehariannya. Dia menyuarakan Al-Qur'an, Al-Qur'an, Al-Qur'an, menyuarakan sunnah Nabi, sunnah Nabi, sunnah Nabi. Sesuaikah amalan dia? Praktek kesehariannya dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi itu harus dijawab. Begitu, wallahu a'lam bishawab. Satu lagi mungkin. Silakan. Kepada siapa? Ya. Ya, pertanyaannya bagus. Bagaimana kita mengucapkan salam kepada orang yang tidak dikenal Karena kadang-kadang karena tidak biasa, orang yang kita ucapkan salam tidak jawab, nanti di hati perasaannya tidak enak, terus bagaimana mengatasinya? Mengatasinya dengan membiasakannya. Dengan membiasakannya. Kenapa itu semua terjadi? Hal-hal tadi. Karena kita sudah terlalu lama dan terlalu jauh meninggalkan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, katakan sekarang kita mulai dari lingkup yang paling kecil, tetangga, itu bermasyarakat. Mungkin kalau kita ketemu setiap orang di tengah jalan terlalu sulit dan berat bagi kita. Minimalnya kita masuk kampung sendiri. Minimalnya kita masuk kampung sendiri atau sesering mungkin. Nah, sekarang mungkin tidak terbiasa. Kenapa? Tapi kalau misalkan kita sekarang apa namanya sama-sama bergerak beramai-ramai mengamalkan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka yang semula asing itu menjadi akrab. Yang semula asing menjadi akrab. Saya berikan contoh. Ada salah seorang teman kita, alhamdulillah, di kampungnya, ketika dia sudah mendapatkan ajaran seperti ini, dia praktekkan. Biasanya dia panggil tetangganya, Pak Le, deh, sudah, ya Pak. Sekarang mulai diganti, Assalamualaikum. Baru tambahkan, Pak De, Assalamualaikum, Mbak, Assalamualaikum, Mas. Sebulan, dua bulan, tiga bulan. Akhirnya masyarakat terbiasa. Terbiasa untuk mengucapkan salam. Awal-awalnya cuma, oke. Dia nggak jawab, Waalaikumsalam. Ketika kita mengucapkan, Assalamualaikum, ya oke, monggo, silakan. Tapi lama-kelamaan dia, Muslim. Fitrahnya itu akan muncul dengan sendirinya. Sampai pada akhirnya, anak-anak kecil yang biasa bermain di pinggir rumahnya, kalau dia lewat, sudah sama, Assalamualaikum. Belum disalamin, anak-anak sudah mengucapkan salam. Perasaan tidak enak itu ya, katakan hukuman dan teguran dari Allah. Ternyata kita selama ini tidak mempraktikkan. Ya, kita mulai dari lingkup yang paling kecil. Kerabat di dalam kampung, di lingkungan kerja kita. Di lingkungan kerja kita, Assalamualaikum. Daripada selamat pagi, selamat sore, good afternoon, good morning, kan gitu ya. Assalamualaikum. Identitas kita sebagai seorang muslim. Tidak perlu malu, tidak perlu sungkan. Itu identitas kok. Harus ditampakkan. Begitu mas ya? Tampakkan. Lupa ya namanya? Mas? Mas Roy? Iya. Bukan Royan, Roy ya? Mas Roy. Sudah berapa tahun gak ketemu ya? Jadi demikian. Memang harus dibiasakan. Gitu. Harus dibiasakan. Alhamdulillah teman-teman kita yang kemudian membiasakan. Ya lama-lama. Ya, kita apa namanya tidak jangan sampai apa namanya terpenjara oleh angan-angan kita semua orang itu langsung jawab karena kita kan sedang menggulirkan memulai sesuatu yang selama ini mati kan ya menghidupkan kembali sunnah Nabi ya assalamualaikum jabatan tangan jangan lupa Nabi kan mengajarkan seperti itu. Nah sekarang sebagai contoh di beberapa tempat masyarakat itu punya kebiasaan setelah sholat, salamkan jabatan tangan, kanan-kiri. Itu kan bid'ah ya. Tidak diajarkan Nabi sebagai rangkaian dari ibadah sholat. Anggapan yang muncul apa? Ini orang-orang jenggotan ini gak mau salaman sama kita. Nah, ya kita praktekkan dan kita laksanakan berjabat tangan dan bersalaman yang diajarkan Nabi SAW. Justru ketika kita datang ke masjid baru pertama, salam. Sebelum sholat itu. Seperti yang biasa kita lakukan. Kalau sekarang ini masjid bukan milik kita. Masjid ini punya masyarakat. Masjid ini punya orang lah katakan gitu. Kita cuma numpang sholat aja. Ada bapak-bapak lewat. Assalamualaikum. Kita masuk masjid. Assalamualaikum. Bapak-bapak mungkin masih nunggu sholat. Ajak. Assalamualaikum Pak. Sehat Pak. Itu ada ajarannya. Ketika seperti itu kita lakukan. Apakah mungkin ada kesan dari orang. Oh jenggotan ini gak mau salaman. Ada anggapan seperti itu? Gak akan mungkin ada. Orang ini salaman. Cuman kalau sholat enggak kan gitu. Habis sholat selesai. Nah, wallahu'alam bisawab. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan dalam pertemuan malam ini. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan barokahnya. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.